Saudara-saudaraku karena ada telepon. Majian Syamsiah halaman 55. Pasalnya yang na, karib dan bahi. Wa inna ma tubira hurbu wal mu'lu bil fasli mumayyizi lil jinsi dan hanya saya diiktibarkan qarib dan ba'id pada pasal yang mumayyiz bagi jenis, karena sesungguh pasal yang mumayyiz pada wujud tidak pasti ada. Karena sesungguh pasal yang mumayyiz pada wujud tidak pasti ada. Merdena, karena mana kan? Ikut roh yang buka waktunya. Nah pasal yang membedakan daripada musyarik jinsi dan nahid pasal yang membedakan daripada musyarik wujudi. Kemudian qarib dan ba'id nyobak pasal mumayyiz daripada musyarik jinsi. Perkenan harga yang dibagi dua, karena menyobak pasal yang membedakan daripada musyarik wujudi, karena berbeda karena menakan. Tahek kainan dalam naik buka baju kalau ina maklum bila lepun buwal modu apulu kegiru akhirnya minyaknya nalasan kau dia menang berabal dengan mau sembuh kaidah fan itu kaidah yang umum katanya murno lima nante itu adalah kaidah yang umum ibarat umum ji syumul bagi sekalian makhumat persamaan ada yang nyamukum itu yang tahko wujud atau tidak tahko wujud kenangannya harusan ditanya sebab ditanya dalam ilmu mante yang terbahas adalah mukum kuli atau justi jene atau pasar mana kenang mana harusan sehingga lafai syamsun yang terbenar dia ada banyak afrad masalah hanya afrad kadang-kadang ini syamsunnya kuliri analil tabokan kan angka burung garuda wadai kata sahur gila kata-kata mutabokan ada hanapinya kuli jadi katanya bukan membicarakan yang wujud atau yang tidak upasai hanya diiktibar kurbu dan mu'lu pada pasal memayin wujud karena hana takoknya hana perlu takok bila-bila nanti kompeknya narasan yang berdepu adalah aku selalu protes mandu muda buka hidir juga nampus jadi alasannya dihidir yang dari wujud ada mending kayaknya narasan kalau yang kuno maka tidak adalah takok wujud itu dikendaki ia bagi taksis pembahasan dengannya. Jadi Dupu mucih pembahasan kurbu dan kurdu dengan pasal mumayyiz daripada ini kan gara-gara nyan haga yang takokna di hana takok baiknya masalah kibanyi pasal maka yang benar bahwa dikatakan yang tibar intisam kepada qarib dan ba'id tidak ditasawurkan pada pasal yang membedakan daripada musyarikat wujudiyah. Jadi hanya diiktibar betul. Karena mahiyah apabila ditarkibkan daripada segala urusan yang kasawi adalah tamayyuk kitab satu daripadanya bagi mahiyah sabar lagi tamayyuk yang lain begini mahiyah maka tidak mungkin dihitung sebahagiannya qarib dan sebahagiannya ba'id. Bagaimana qarib dan ba'id? Menyepasal yang membedakan daripada musyarik jinsi karena jenis nada paut, nakari dan baik maka pasal di nakari dan baik tapi yang musyarik wujudi kehendak dikatakan membedakan bendanya dari benda lain yang sama-sama mewujud man mewujud nak dikatakan hanali hanak dikatakan baik dan baik pada mewujud jadi hanak perleh kepada pasal baik dan baik alhamdulillah alatan baik berpegang masalah takokna atau hana takokna dikedi hana, hana wujud memang pada tasawur mungkin terjadi bahasa itu yang mana yang ke alasan hana pembahasan tadi ada dalam berarti pakon hana diiktibar qarib dan ba'id pada pasal yang mumayyiz daripada musyarik wujud karena memang tidak ditasawurkan qarib dan ba'id karena mewujud hanya terbagi kepada qarib dan ba'id. Tetapi ketika dia kembali dalam waktu surah harus surah tertentu. Ya nak hanya tetap mewujud tapi tetap hanya saja. Itu surah dia tu mengatakan mubina genawiyu penting. Bukan, kembali berasa bahawa hanya saja diiktibar kurbu dan mu'du pada pasal yang memanyit bagi ini, karena sesungguh pasal yang memanyit pada wujud itu tidak takok wujud. Tetapi dianya pasal itu terbina aduh ihtimal kuwalnya. Ihtimal diri itu baiknya, karena dari baik ihtimal diri ala ihtimalin terbina aduh ihtimal dengan sebutan. Tak kurang ada nyanyi dana kalimat ke luar dalam. Maknanya ihtimal tak juga dalam uraian mana kan boleh jadi, boleh jadi. Nah lagiannya ihtim guna berbuat mana mana ada buah ni pada ni belum ada bukti atau apa lagiannya. Jadi mana ihtimal disikirin dari uraian dia tu. Nah yang menunjuki ihtimal ada pasal yang memayet daripada musyarik wujudi. Warubama dan kadang-kadang mungkin bahwa rujuk dali akhir batulnya mungkin tame dali yang ditunjuk kepada batul pasal memayet daripada musyarik wujudi. Ini ada negun hana kibar rujuk dali dengan bahwa dikatakan jikalau ditarkibkan mahiyah hakikiyah daripada dua buah amrul yang tasawi, maka adakala bahwa tidak berhajat salah satu keduanya kepada yang lain. Dianya itu mustahil untuk ataupun berhajat. Inam katikudina katikudina mahiyah yang tersusun daripada dua buah amrul yang tasawi, maka antara dua buah amrul yang tasawinya adakala salah satu keduanya saling berhajat. Juzuknya berhajat gede, juzuknya berhajat keno. Tapi menyolaginya saling berhajatnya mustahil. Bahkan mustahil karena daruri wajib berhajat. Oh, adakala tidak berhajat, no? Adakala antara dua ini saling tidak berhajat. Pegah tidak berhajat mustahil, bahkan karena daruri wajib berhajat ba'an ajza mahiyah hakikiyah kepada ba'an. Kami berdua nyawana perlegeri di nyawana perlegeri namanya haitin. Karena juzuk mahiyah saling berhajat, artinya tidak diperdapatkan tanpa yang lain. Jadi baruna mahiyah guna mutapa dua. Kita buka di nyawana perlegeri dan hana pinani mahiyah di nyawana perlegeri namanya haitin. Yang menyebabkan juzuk tak pegah hana perle, hana mungkin tak tak pok. Adapun berhajat, saling berhajat. Munya berhajat, maka jika berhajat tiap daripada keduanya kepada yang lain, dah tindur. Munya tak pegah berdua berhajat, ini berhajat kiri, ini berhajat kena, nyandur. Wa ila munya kan saling berhajat, tapi saboh bagai menghajat kiri, ini hana menghajat kena, nyan lazim tarjih tanpa berakhir. Karena keduanya itu kan dua wazat yang tasawi. Buna tak pegah dua wazatnya tasawi. Man ketika tasawi kemudian tak pegah finyo berlai ketiga, finyo berlai ketiga, sama kan analit analit tasawi. Maka bermula berhajat salah satu keduanya kepada yang lain, tidak ia itu lebih aula daripada berhajat yang lain kepadanya. Antara A berhajat to B hanya lebih aula daripada B berhajat ke A. Menyebab dia berhajat ke B, bahkan B yang berhajat ke A. Tapi tiba-tiba A macam berhajat ke B, B hanya berhajat ke A. Ini bukan tak kuat B, sehingga ini tidak berhajat kepada A. Yang apa? Yang terdali hanjir. yang dalil yang menunjuki hancurnya tersusun mahiyah daripada dua posisi yang tasawi. Dua penyebab tasawi adakala saling tidak berhajat, yang mustahil adakala saling berhajat. Menyesaling berhajat artinya dur. Tinyo berhajat sedikit, jadi berhajat kena dur. Atau persaling berhajat, salah tinyo berhajat sedikit, jadi hanya berhajat kena, yang hancur. Karena munoh dapatkah dua kutusunya tasawi kupasa jino tak kuat apa yang berhajat gok lain gok yang tidak berhajat kuat artinya satu kuat satu lain sedangkan dapatkah munoh dua kutusuk yang tasawi nah. Ataupun kemenan kami dani bahwa hancurna mahiyah yang tersusun daripada dua kondisi. Tapi ini lain kenapanya no? Yang hafal jahilnya lain. Karena menentangi hal bunuh dua kondisi tasawi. Tiba-tiba kahanali tasawi. Mana tasawi penghantar tua. Tiba-tiba kahanali tasawi. Karena dinyo berhajat kenau. Dinyo mana berhajat kenau. Berarti ini lebih kuat daripadanya. Dengan tarjeh tanpa murajeh. Jawaban ini tasawi pada masada bukan tasawi pada kekuatan dalam dia. Mana bahwa amrun yang tasawi putra ya baro. Kalau umum tak bohnya, menyedineh man pasal, jineh umum, pasal khusus hayawan man nate, hayawan nama insan nama kami. Nate hana apa kami yang na barisan maka hayawan umum nyo khusus jadi umum khusus hana tasawi tasawi mana tasawi bersatu masada antara dua wujudnya masada kita boleh lagi antara hayawan dengan asas masada hayawan adalah masada asas adalah masada hayawan nyo yang tasawi man masalah kuat sabong sabong mana kuat. Ini antara hewan dan nasah tak kuat. Kuat hewan. Karena nasah tetap itu yang ingin dapat hewan. Mampu ditasawi, tasawi pada masadak. Mana tasawi pada masadak? Seluruh barang yang terbenar akhirnya barang bahwa jih adalah hewan, maka terbenar jihnya adalah nasah. Kan manalah kau kuat. Kan manalah kau kuat. Sedangkan yang dipegang tasawi berubah jadi tarjih tanpa murajih kata tasawi dengan makna kekuatan fungsi pada mahiyah. Jadi ada dua poh juzuk mahiyah yang tasawi. Tapi lihat dapatkah tasawi menuduh sinyo berhajat keno, sinyo mana berhajat keno. Berarti sinyo lain, sinyo kuat, yang sebuah kuat tanpa murajih. Kata imana tasawi minyak tak kuat je lah. Yang tengah tak pegang makna tasawi gadung le. Jadi tak kaya mau gadung ke lor. Gadung le, gadung ke lor. Ini tasawi. Lagi tasawi Pak Tamasul, Pak Riba. Maknanya pun satu kekuatan. Menyer dua are dengan dua are. Walaupun dua are nya 5 kilo, dua are nya 2 kilo. Yang tasawi. Karena yang diibar sukatan bukan timbangan. Baiklah, benar kan itu mudahnya bukan timbangan buat lo. Yang berpegang satu pada sukatan bukan pada timbangan. Banyaknya punya tau gelar dari mungkido. Ini buat lo, mana tau cikgu hondro di puntol. Yang berpegang tasawi di sukatan bukan timbangan. Ini mana sih? Yang tak pegang tasawi dua buah juzuk mahiya. Tasawi pada banyak akhlak. Kalau macam afrat yang terbenar juzuk pertama, maka afrat nyanci yang terbenar juzuk kedua, maka ada sawi. Kalau masalah fungsi tinyo lebih raya daripada fungsi tinyo dalam mahiya, sehingga tinyo yang pokok, tinyo diikut tinyo, ini ada masalah. Jadi masalah satu, tinyo menghajar tinyo. Antara zat dan sifat. Antara zat dan sifat, banyak kuat zat. Karena sifat berhajat kepada zat, tapi zat tidak berhajat kepada sifat. Kategori ada satu mahiyah yang tersusun daripada zat dan sifat. Yang bandua-duanya tasawi pada masada. Ini bukan tasawi. Walaupun satu lebih kuat daripada yang lain. Maka Iri dia hanya luar dan balik. Jadi dia iri dia no, pembahasan dia tanya oleh hati kepada kami tak sudah. Ada mahiyah yang tersusun bukan daripada jenis dan pasal, tetapi daripada dua penyusup yang tasawi. Yang baru Gerikir lorongnya menentena akan mana tentena dua penyusup mahiyah yang tersusun daripada dua penyusup yang tasawi. Dengan alasan adakala dua penyusup yang saling tidak berhajat, saling tidak berhajat, atau saling berhajat, atau satu berhajat kepada yang lain. Menyo satu berhajat, menyo saling tidak berhajat, hadir haiti. Karena mahiyah harus ditakikah. Saling berhajat hadir dua, tapi menyo A berhajat kepada B, B berhajat, tidak berhajat kepada A, apa namanya? Pada perhatian analisa dasawi yang kamu pegang dasawi bukan pada zuhur, pada banyak, pada sukasan, pada banyak afrad, maka mana mendang. Jadi dikelinya mata itu kata kamu. Dari yang kedua, ataupun dikatakan jikalau ditarkibkan jenis Ali lagi contoh Johar menanisir daripada dua juzuk yang tasawi, maka salah satu keduanya jika ada yaitu harat, maka ladim pun tak kawum Johar dengan harat pun tak kawum bidam Johar harat. Dianya itu mustahil. Jenak jenis Ali contoh yang kena baru katanya Johar. Johar sering katanya terjemahkan dengan makna cat. Kategori Johar tersusun daripada dua musyik yang kasawi. Satu di antara duanya kuadrat. Kategori yang satunya arak. Arak itu sama dengan Johar tersusun daripada sifat yang mustahil. Kubatai sifat menjadi zat. Hai sifat kita mau dalam mahiyah zat kan mungkin. Jadi menyatakan tadi satu di antara duanya adalah arat, maka Johar sama dengan tersusun daripada arat. Yang mustahil, hai kita saya katakan. Yang kedua benar bukan? Menyujurnih Ali tidak tersusun daripada dua mongsi. Dari enam mongsi mereka menyebutnya dua. Sebab punya dua kuadrat. Sabung arat. Punya sabung arat sama dengan zat tersusun daripada arat. Nah itu mustahil. Kata bom. Jika ada salah satu itu arat, maka lazim dengan Johar dengan arat. Yang pun mustahil. Wahidana Joharan, kategori satu di antara dua wujudnya Johari kon arah. Maka adakala bahwa adalah Johar pertama benar itu dirinya Johar yang dituju. Maka lazim bahwa adalah kon itu diri Yusuf yang mustahil. Jadi jenis Ali Johar tersusun daripada dua bosi. Dua bosi ini kuadrat. Apakah satu Johar satu arah? Menyanyi satu nyu arah berarti Johar tersusun daripada arah. Tidak. Orang bukan arah yang satu nyu arah. Yang satu nyu Johar. Menyanyi yang satu nyu Johar. Apakah diri Johar yang merekap daripada dua buah susu atau lain? Menyanyi apakah diri ini berarti ini menjadi susu bagi ini? Maka kol menjadi susu bagi dirinya. Jadi untuk pegal Johar dari Johar, Johar-nya boleh, itu drawi. Jadi untuk pegal drawi dari drawi ini, dan tak mampu lagi lah baru jadi keji. Cuba cara, ji tak tama dok baru jadi keji. Jika tak tama, yang ini ji, regular pertama, ji ji. Yang mana? Ini Johar tersusun daripada dua buah juzu. Juzu pertama berapa? Johar. Putra jalan itu berapa? Kah, dia pergi judul pertama, judul kedua. Eh, nakok ngomong itu. Berarti, ji yang ada. Nyong-nyong yang perlu berhenti. Kayak ngomong dalam lo. Jadi, hanya mungkin kol tersusun daripada dirinya dan lainnya. Nah, ini. Kah? Jadi, menyadari ketika juzunya adalah Johar, dan Johar yang adalah dirinya, maka lazim bahwa adalah kul itu diri juzuknya itu mustahil pada fungsi raya. Wah gede ya ini. Hah? Gambar gede ya ini. Gede ya. Menyadari tadi juzuknya adalah johar dan joharnya adalah diri johar uno, maka lazim tersusun dirinya adalah lazim bahwa adalah kul adalah diri juzuknya yang pun mustahil ataupun bukan dirinya tetapi dahil padanya johar uno yang kul itamong dalam dirinya yang pun mustahil karena tertegak tersusun syek daripada dirinya dan daripada lainnya. Ji tersusun daripada ji dan go. Menjadi dahil dalam. Yang dimikin ji, yang pun mustahil ji. Au kharijanahu, ataupun jinya kharij daripadanya. Jauhar, jauhar kuluno. Kharij daripada Yusuf, yang dimikin ji. Menyokharij, maka ada yaitu kharij baginya. Jadi dirinya keluar daripada dirinya. Dirinya keluar daripada dirinya. Mungkin. Jadi menyatakan dirinya adalah dirinya, diri kol adalah diri juzuknya. Mungkin. Paling penting kol adalah juzuk. Menyatakan kol kita mengulang juzuk. Nyampe hati-hati. Paling penting kol jadi juzuk dirinya. Menyatakan apakah kare, pada mungkin ji adalah dua begini, lebih kelantik. Ya, menyatakan dua bawah juzuk. Maka hancurnya dua bawah juzuk. Pada kuno, maka adalah demikian juzuk, itu bukan are bagi dirinya. Maka ada tetapi yang, tetapi demikian juzuk tidak are bagi dirinya. Jadi menyatakan apakah ji yang amrul kare, berarti ji yang alibi. Karena mungkin ji alibi bagi dirinya, ya mungkin ditanya adalah dua bagi dirinya. Bal, tetapi adalah arif dengan hakikat itu juzuk yang lain yang alibi, bekroi. Maka tidak adalah arif dengan tamamnya arif itu jika arif. Mana ni arif hanya punoh jika arif. Ini ada go, ini ada buah go. Baik, mana buah go? Go, abis go, go, mana go? Ada buah tanya itu, go ni. Johar, mana johar? Menyaji tersusun daripada dirinya dan daripada dirinya berarti ji dikutujuk begini haikin menyatakan johannya kor diri johannya ini lain-lain berarti johannya amroh harik mana mungkin ji pasal ikhrah ji amroh harik itu ikhrah ji maka menyatakan harik kan sempurna ji ke harik yang coba jara paling bar di hadar makam belum ini ya paling bar maka anda dinantarkan pada ini makam karena sesungguhnya itu daripada matarih azkiyah sesuatu matarih ini adalah dari jamak daripada matruh berarti ini kata kiti alirun jarah untuk lempar-lempar hai, ini dia yang lihat manjera aja alirunnya kaya mungkin berarti menurut orang gimana menekan ini mah di dalam apalu fa'inahu min matarih azkiyah apalu yakni sesungguh gemedali atas tertegah wujud mahiyah korban banyak yang buat masalah apakah namahiyah yang tersusun dua buah juzuk yang sama atau mana? Yang masalahnya min matarihil azkiyah. Kan sesungguh istidlal atau imkina wujud mahiyah yang merangkap daripada dua buah amrun yang tasawi itu daripada barang yang dilempar akannya barang oleh azkiyah pada barang antara mereka itu saling melempar-melempar. Ini orang dorong kiri, ini dorong kanan, ini kiri, ahai, ini kiri, ini kiri. Ia kiri kan bukan lagi, mana kiri? Maka udah dia kiri, dan yang mana dibelanci, yang tak boleh mana kiri. Dan dilempar oleh mereka itu, akhirnya akan pikiran mereka itu. Jadi mana dilempar berarti ke mata tu, mata rak lagi. Matarah, matahari yang ada pada matahari, maknanya sesuatu yang bermula benar. Jadi untuk berdebat apakah benar namiyah yang tersusun daripada dua juzuk yang tersalib atau mana yang termasuk sesuatu tempat rasa otak penjelam bahagia sahaja-sahai lalu berpikir dia tak pahpah dia tak nampak dia adalah dia pahajib dengan dia adalah dia dengan tak mahu memasak dia juga tak selesai tak ada dia tak ada masa kau dia tak ada kiri dia dia tak ada dia tak ada dia yang kata kuman. Jadi untuk memutuskan apakah ada mahiyah yang tersusun daripada dua wasit yang tersalib atau mana yang dia penuh sehingga kan saling melempar. Kemudian kata uno kali juga nak menyatakan pegah jauhar juzuk dirinya, okay. Menyatakan pegah jauhar dahil dalam dirinya sendiri. Artinya payah pertama goblok baru dia keji. Ini pun okay si. Menyatakan pegah karet anak mungkin doi karet daripada doi kepada ikhlas. Kemudian cuman dari jawaban demi jawaban dipilih kharid maka. Jadi jawaban yang pertama jirkatun kharid daripada mahiyah dirinya, kharid daripada mahiyah tapi bukan tamam kharid ji kharid tapi bukan kharid di damame karena ada nama hanya dalam jirkatun kharid. Kalau binti dalam rumah boleh luar rumah. Hei luar, saya tak luar. Tapi kau luar habis tadi. Jadi luar habis kau dalam kiblat dalam. Jadi jauhar yang berakhir bunuh kharid daripada mahiyah. Karena najudu lain sama tu yang jadi mahiyah. Maka di kau dalam lebih jadi ketika lebih habis di dalam pada tadi itu maqulu likurun hadi qulu wa inna ma tudira amana dan mungkin namaka jadi maka semuanya apabila didatikan daripada beberapa urusan yang tak tahu ini saya adalah kamnya titip satu daripadanya bagi mahiya itu lagi kamnya yang lain dirinya mahiya maka hanya mungkin tak hitung sebahagiannya balik dan sebagainya mahiya dan hanya lazim tarjih bila murajih ini ada ikut bagi yang berguna guna benar juga tarjih bila murajih ini hanya lazim maka karena demikian dikhususkan iktibar intisam kepada kali dan bali dengan pasal yang membedakan daripada musyarakat Indonesia. Wah dan datang atasnya datang ikhirilam yang itu datang penyurat berlaku wujud sesungguh intisam terbagi pasal kepada keduanya kali dan bali ditasawurkan pada demikian pasal pula. Jadi untuk membedakan antara untuk yang memayik daripada musyarik utudi boleh jadi hikmah terbagi kepada kari dan bani betul karena ditanya apabila ditanya terkedi akan satu mahiyah yang merakap daripada jenis dan pasal dan ditanya terkedi akan demikian jenis merakap daripada dua buah amrun yang kasawi jadi mahiyah tersusun daripada jenis dan pasal jenis tersusun daripada dua buah amrun yang kasawi. Maka sesungguh dikir satu daripada dua buah amrun yang tasawi itu pasal yang memanyik bagi demikian jenis daripada sekalian musyarikat ujudiyah. Itu memanyik bagi demikian mahiyah daripada bangat musyarikat ujudiyah. Maka sungguh diperdapatkan ahwal pasal memanyik daripada musyarikat ujudiyah yang ikhtilaf pada kami. You know, satu mahiyah tersusun daripada jenis dan pasal. Jenisnya tersusun daripada dua kosir yang kasawi. Maka dua kosir yang kasawinya menjadi pasal yang memayit pada wujud. Tetapi wateta nisbah pasalnya jid kemumayit bagi mahiyah kenyana balik dan nabahi. Apabila dari waktu tadi sesungguh mahiyah itu tersusun daripada jenis dan pasal, dan dengan waktu tadi demikian jenis merangkap daripada dua buah amrun yang kasawi, maka sesungguh titik satu daripada dua buah amrun yang kasawi itu pasal yang memayit bagi demikian jenis daripada sekalian musyarikat wujudiyah. Maka sesungguh titik satu daripada dua buah amrun yang kasawi itu pasal yang mumayyiz bagi demikian jenis daripada sekalian musyarakat wujudiyah. Lagi mumayyiz bagi demikian mahiyah daripada ba'ad musyarakat wujudiyah ini. Maka semua diperdapatkan awal pasal yang mumayyiz daripada musyarakat wujudiyah yang berbeda pada tamnya. Dinam. Ketika ada satu jenis yang ketika ada satu mahiyah yang tersusun daripada jenis dan pasal, dan jenisnya tersusun daripada dua kosir yang kasawi, jenis mempunyai dua kosir yang kasawi, maka dua kosir yang kasawinya menjadi pasal bagi jenis. Ketika ji menjadi pasal bagi jenis, maka ji kena menjadi pasal bagi mahiyah. Pasal berani mahiyah kana apa? Pasal berani mahiyah kana. Ketika mahiyah tersusun daripada jenis dan jenisnya tersusun daripada dua pasal, bukan daripada jenis dan pasal, berarti masadak jenisnya kena masadak mahiyah. Masadak jenis adalah masadak mahiyah. Karena dalam jenis tidak ada jenis, maka jenis tidak terbenar kepada selain daripada mahiyah. Maka pasal daripada jenis menjadi pasal bagi mahiyah. Pasal droidika nasi yang pasalnya juga membedakan mahiyah daripada musyarik judi. Pasal yang daripada jenis juga membedakan daripada musyarik judi. Maka bagi mahiyahnya ada dua tingkatan pasal yang kedua-duanya memayit daripada musyarik wujudi. Kuhala yang pertama ada penan pasal kali, yang kedua ada penan pasal bani. Maka pasal yang membedakan daripada musyarik wujudi pun juga bagi dua, pasal bani dan pasal kali. Kumenci ya pugar pembahasan bari dan mani kepada pasal yang umumnya daripada musyarik jinsi. Yang mana? Ya, muri nampak lalu. Jalanan ada pun teman lalu. Yang mana? Jawaban. Bahagia itu, maka pada ketika itu mungkin bahwa dikatakan pasal yang umumnya bagi mahiyah daripada barang yang musyarikat katanya mahiyah pada wujud, jika itu beda ria akannya mahiyah daripada sekalian musyarikat, maka dianya itu pasal kali baginya. Dan jika itu beda akannya daripada sekalian, daripada sebagian yang musyarikat wujudi, maka dianya itu pasal mahi baginya. Maka bermaya ola itu ikhtisar akubaran yang disebut li syarih. Maka jika takok wujud, maka sesungguh takok wujud dikehendaki lebih iktinak dengannya. Maka yang kau tak simpan atau mengatakan musyarih maka. Jadi alasan tak kejauh alasan syarih juga maka. Alasan musyarih itu kurang. Fakon hanya diiktibar kali dan baik pada pasal mumanya daripada wujud, karena hanya berdena. Berdena maka. Karena hanya berdena. Karena menyangka juga kurayan hana mungkin, nah mungkin lebih pun. Jadi dia tak medali untuk membuktikan bahwa qarib dan bani hana mungkinna pada pasal yang memayang daripada wujud. Uraian dekatnya membuktikan, nah dia tanya bukti, ternyata ada. Maka lebih baik ada ibu syarih yang menurut dia. Maka hana dibahas, benar, hana berdena berbahas. Jadi hana dibahas karena hana kintena. Kan memang haikena, ikena, berarti qarib dan bani pada pasal yang membedakan daripada wujud. Maka ada jawapan punya yang ada di kau bila berdaya tu. Bunda jadinya tidak tanda apa lagi nya. Dia kau betul dah, dia kau betul dah, dia mesti berkesan dah malam dah. Karena sesungguh takwa wujud dikendaki ia akan lebih tinggi nak dengannya. Karena pasal memayat daripada musyarik binsi pastinya. Pasal yang memayat daripada musyarik wujudi hanya pastinya. Maka kita yang menganggap penting dengan pasal yang tak pastinya legal daripada ada bahas kata yang anak bertina. Perumpama, maka kadang-kadang disimpan pada sebahagian pembahasan atau malakarah. Maka yang nukut qarib dan bani pembagian daripada pasal musyarik daripada ini. Dan wabihari ma'rifati ma'adah alal mukaya sahbi. Dan dengan hal ma'rifah barang selainnya wabihah. Wabihari dan dengan hal mengetahui barang selainnya atau mukayasah dengannya sama lagi dari kuat alaih dengan takdir kenal. Adapun segala takdir maka yang olah dengannya semua bagi mandu. Yang kedua pada takdir baik keputusi. Jadi baik takdir pasal yang membedakan daripada jenek. Ini adalah bagi dua takdir dan main. Jadi pasal lain kita pegang. Pasal nak takdir nak takdir mana kita pegang. Itu menyuruhi gurai kepada yang mencari pasal pemain kepada mencari begini bahan itu tidaknya mana ada bahannya ada bahan antara pari dan bahin pada pasal yang membedakan daripada mencari jinsi tapi beda kunci pembahasan betul ini tak oka akan menolong matahari hatia. Jadi matahari al-qiyah yakni sesungguh istidlal dari imtina wujud mahiyah murakabah daripada dua mu'am punya tasawi daripada barang yang dilempar akannya oleh al-qiyah lima bainahum dan dilempar akannya akan pikiran mereka itu. Artinya dianya itu daripada pembahasan yang halu-halu al-lati yang dianggap penting dengannya oleh buruh cara-cara. Kenapa pembahasannya dengan pembahasan yang agak penting lewatnya jarang-jarang. Jadi yang mana agak penting mana itu pun pak. Mana agak penting. Dan dijegal oleh mereka itu bagi kuatnya ada pendapatnya. Nah juga kuat, nah juga gula, mana terimau yang mana. Ataupun yakni sesungguhnya itu daripada barang yang dia terlalu bihir alkia tercampak padanya oleh burung jarang dan jatuh pada salah. Karenanya itu muzrikah tempat musyrik yang musyrik kepadanya oleh tumait-tumait dihin mereka itu. Yang pembahasan tempat musyrik urjara itu. Kakak betul bunyi salah, kakak betul salah. Jadi dia murnoja nak pampung-pampung kau berkam dia tu pak. Jadi waktu dia mikir pak masalahnya dia dia yang terakhir itu salahnya. Wal maksud yang maksud adalah mengisyarahkan kepada barang yang ada pada dua dalil daripada nazar. Barang yang ada pada dalil daripada segala nazar. Guna karena dua dalil yang satu dalil menunjuki dua dalil yang gume bahwa hana mungkin namahiyah yang tersusun daripada dua bosik yang tasawi. Kemudian, jadi kemudian pada dalilnya nabar. Adapun nabar pada yang pertama maka dengan bahwa dikatakan hana ditanya terimong wajib berhajat sebahagian juzuk mahiyah hakikiyah kepada bahan secara mutlak. Bunuh pernah bukan tapi tadi ada mahiyah yang tersusun daripada dua usi. Ada kala berhajat, ada kala tidak berhajat. Kemudian tak pegang berhajat, mana mungkin? Tanya yang dikut puno. Raja mulut pegang wajib berhajat sebahagian juzuk mahiyah kepada yang lain secara mutlak, yang hanam terima. Berhajat mutlak, yang hanam terima. Tetapi hanya-hanya wajiblah demikian pada juzuk khariji yang berbeda pada wujud mata. Menyajuduk khariji ini yang berhajat. Jaro berhajat kepada badan. Nyana dibayar dong jaro, ku jaro diajak ke jauh, nyana dibayar badan. Anu jaro berhajat kepada panjut, nyana pajak anu jaro, mungkin di jaro kendam. Yang menyajuduk khariji ini yang saling berhajat. Sedangkan yang ditanya Allah, bukan juzuk khariji. Adapun pada juzuk yang makmula, yang tak amal di atas tawasyik, maka karena sesungguhnya juzuk itu juzuk zihni, tidak tamayun antaranya juzuk pada wujud khariji secara tatam. Jadi menyebut juzuk khariji, nyanyo saling berhajat, hana mungkin hana berhajat. Tapi menyebut juzuk makmula, karena yang juzuk zihni, hana tamayun pada wujud khariji. Hana tamanya artinya saling berhajat pada khariji, menyat pada wujud khariji. Hana tamanya antara itu pada wujud khariji, hana meri. Hana merinya, hana meri. Yang ter hayawan, yang ter yang antara ikinannya, itu berbeda. Dan bahwa dikatakan harus berhajat titip daripada keduanya kepada yang lain daripada dua wujud yang berbeda. Bunuh ini juga, menyatakan juga dua wujudnya saling berhajat, hana mungkin terjadi dua. Kedua tanjir saling berhajat, tapi dari jihad yang berbeda. Ditanya perlu juga, gua perlu ditanya tanjir. Ayo bunuh kaya, perlu berkasih, perlu berkasih, perlu bunuh kaya salah. Terkuatnya dua. Berkasih, perlu bunuh kaya, kaya perlu bunuh kasih. Orang kasih perlu bunuh kaya, mengapa kerja? Orang kaya perlu bunuh kasih, mengapa tahu kerja? Apa mungkin mana? Karena kebudayaan berhajat dari lain sisi, anak apa? Anak wujud. Saling berhajat hanya terjadi dur apabila berhajat di lain jihad. Buno apabila satu mahiyah tersusun daripada dua bosik. Kapukah? Bunyo saling berhajat, hanjir. Saling berhajat, lain cara berhajat, apa hanjir? Yang kapukah dur itu kupakai. Itu yang kati ono. Itu yang kati. Kapukah bunyo saling berhajat, hanjir. Dur. Rupanya ditanya saling berhajat sih. Ditanya saling berhajat, tapi boleh ditanya orang lain, kon lagi boleh orang lain ditanya. Ditanya boleh di DPR, pada KPM, pada KPROKOHAL. Di DPR boleh ditanya barang, ditanya saling berhajat, tapi hana dur. Nah, maka hana lagi dur menilainya. Wajaza, dan harus dibawa berhajat salah satu keduanya kepada yang lain. Duna maksi. Juduknya berhajat tadi, juduknya berhajat kena, jir wala mandura. Bukan penghadir ni lagi kan? Bila apakah juduknya perlai tadi, juduknya perlai khana perlai dunia. Sama dengan guna tarjah bila murajah, sebegahnya mangzur. Tidak ada mangzur, betul? Karena hana latin daripada tasawi pada benar, tasawi pada hakikat. Ini yang tasawi pada masada. Titip akhlak yang terbenar juzuknya kenan, maka juzuknya terbenar si kenan. Kan tak tahu pada hakikat, maka harus bahwa adalah keduanya itu berbeda dengan mahia. Maka hana latin daripada ikhtiar berhajat daripada salah satu dua wakarah tidak berhajat yang lain. Targih menelai wajah, mana artinya? Apa saya nak pegang penuh targih menelai wajah? Nyaman. Yang bukan boleh ni kan? Yang boleh kalau kita nyong, yang pertama katanya mampu menjawab kemuskilan dan mampu membuat kemuskilan yang boleh. Puno kalau nak muskil, aduh tak boleh ikut. Pun gebegah puno ikut. Ada mahiyah yang tersusun daripada jenis dan pasal dan pasal. Tidak ada jenis. Oleh yang kedua, dumeh dari dua boh. Sehingga muskil dua buah dali yang menunjuki hanjirna mahiyah yang tersusun daripada dua buah pasal dua buah syi dan tasawi. Kemudian muskilnya dipulak loh bina yang muskil, hanjir yang muskil yang sabok hanjir muskil ini, memeduk itu dulak dari tingkatan demi kemuskilan, memeduknya itu dulak itu yang pernah itu benar benar. Jadi muskil jauh, muskil jauh, muskil jauh. Pada ia tak buat muskil dan jauh bekul dan yang ahlul hilli wal hafri. Orang yang mampu kuat dan berdau. Ia tak muskil, ia tak berdau. Ia tak muskil, ia tak berdau. Yang ini baru tu tanya ulama. Jadi ke ahli hilli wal hafri, ahli kuat dan berdau. Sebab ilmu yang kita yang rapainya oleh itu dalam masyarakat kepada kejadian yang di luar daripadanya. Nanti pada rapalannya. Maka benar dengan bukti-buktinya oleh yang kumulau. Tapi kalau hal semata-mata, itu yang pertama na ilmu usul. Lena ilmu usul, kagabung dengan ilmenya, dengan pangkai ilmu usul, kuah dan pedau ini dibantu oleh ilmenya. Ini kumulau-menang. Jadi, jadi hanya itu orang pakai menjawab kuliah, kuah dan pedau-nya berakhir dah boleh. Kibar dan muskil pun ya, okay. Kibar dan jauh tak selesai. Tapi jauhnya di tulak lah. Tulaknya di muskil lah. Muskilnya di jauh lah. Itu je lah. Nah, keluar dia lah. Wama salisu ada pun yang ketiga daripada lewakulli guna. Nah yang diri mahiyah, nah yang dakhil dalam mahiyah, nah yang kharij. Adapun yang jelek, yang kharij daripada mahiyah, maka jika tercegah infikaknya kulli daripada mahiyah, maka gunan lazim. Jadi amrun kharij daripada mahiyah, na yang imkina infikak, tercegah lekam, hanjir lekam, na yang hanjir lekam daripada mahiyah, maka gunan lazim. Jadi amrun kharij daripada mahiyah yang hanjir lekam daripada mahiyah berkenaan amrun lazim. Wa illa menyajir lekam maka berkenaan arad mufarid. Arad yang jir lekam daripada mahiyah berkenaan arad mufarid. Nah, dan bermula arad lazim. Kata pertama bunga, kadang-kadang adaria lazim bagi wujud. Sebagai contoh, hitam bagi ulun hitam, bangsi. Hitam bagi ulun bangsi yang lazim pada wujud. Artinya, asainya ulun bangsi, maka na hitam maksudnya. Dan kadang-kadang ada adanya lazim itu lazim bagi mahiyah. Sebagai contoh, zaujiyah bagi pet. Waktu tiap kali ada mahiyah pet, maka hina na genap. Dan berulang biayanya lazim mahiyah. Amrun yang lazim bagi mahiyah. Makna lazim yang hancurkan daripada mahiyah itu adakala lazim bain. Ini makna itu bainnya bahir. Nah lazim, lazim yang bain, yang bahir, yang nyata. Bermula dianya lazim bain itu al-lazi yang adalah tasawurnya beserta tasawur malzumnya kamada pada jazam zihin dengan lusum antara keduanya. Jadi makna lazim bain taboh amrun lazim yang wate luh kata sahur ji dan kata sahur malzum ji hanya payahna dalile langsung kajazam oh dua ni lazim mana lazim hadirkan. Jadi lazim kena untuk lazim punya dalil. Lazim daripada nyo boleh puji lazim pada nyo puji lazim. Sebab menau menau menau menau menau punya lazim. Jadi na yang lazim baru ditimun leuleh dengan nyo baru diakui leuleh dengan nyo bahwa dua di lazim oleh nadali. Na yang mana bayang nadali semata-mata mentasawurkan malzum dan mentasawurkan lazim langsung boleh katanya dijazam dengan luzum antara keduanya. Nyan yang dikenal lazim bain. Nyan makna lazim bain yaitu tasawur lazim dan malzum memadanya manteng hana payah dalil untuk dijazam luzum lezihin katanya. Bahasa mereka kan dengan tajam kan? Jalan tu. Jadi cara tajam berjalan. Menyuruh jalan ke tajam. Menyuruh jalan licin. Ataupun berdeh. Tidak tajam. Menyuruh berdeh. Berdeh licin. Bukan. Teraguan. Kau berdeh licin. Yang kebetulan kita cakap apa. jadi makna lazim bain al-ladhi yang adalah tasawurnya lazim dan beserta tasawur malsumnya itu sudah memadara pada jazam zihin dengan luzum antara keduanya. Luzum analika. Jadi kata sawur nyawa mantang, kata sawur jih mantang, dan apa yang tadi? Oh, ini dua ini dileka, dikenai oleh ganyu. Langsung oleh ganyu dihukum bahwa dua ini hanya dileka. Yang dikenai makna lazim baik. Lagi contoh, inkisam bimutasawiyen lil arba'a. Seperti terbagi dengan dua yang sama bagi kuda. Ketika ditanya mentasawurkan makna kuda dan ditanya mentasawurkan makna bagi dua. Yang pertama ialah kata sawur makna kuda, putra makna kuda. Nah, kuda adalah dua bok, satu angka yang di dalamnya ada dua angka genap. Apa? Yang mentasawurkan maksud. Kemudian kita mentasawurkan bagi dua. Kemana bagi dua? Makna bagi dua, sabuk angkanya kita bagi dua hanya bicak. Lama bulat, latih bulat. Hanya terjadi setengah-setengah. Yang mana bagi dua? Oh, yang kuat bagi dua berarti. Kuat dia bagi dua. Banyak. Nak kena jadi yang berat. Kemudian, kuat dia bagi dua. Berarti, kuat dia bagi dua. Kenapa? Lihat itu makna kuat. Bahwa kuat adalah angka yang mempunyai dua buah genap di dalam diri. Kemudian, lihat kata puah makna bagi dua. Bagi dua, lihat kata bagi dua makna bicak. Lihat kata puah dua buah maknanya. Dikerti tidak akan terbudah buat tanya. Empat, habis kata bagi dua. Kenapa yang tanya untuk dari hidup? Mana ni? Semata-mata mentasawurkan kuat. Semata-mata mentasawurkan bagi dua. Akal ditanya di kompale kuat betul dia bagi dua. Maka kekal lazim baik dengan dia. Iaitu semata-mata mentasawur malzum dan lazim. Akal ditanya dihukum langsung bahawa luzum di antara keduanya. Han mungkin nak kuat dengan dia bagi dua. Berarti menyokot kitnya dia bagi dua. Yang hukum akal. Lagi contoh tak tahu ke ada pun bayu bayi dan ada kala bayu bayi. Dapo lazim na lazim bayu bayi. Bermula dianya lazim bayu bayi itu alazi yang berhajatlah jazam zihin dengan luzum antara keduanya kepada wasat. Baru di jazam luzum guna wasat. Punya secara nikah tak kena wasatnya boleh habasat. Perleh itu penengah lah. Perleh nadali lain yang menunjuki kepada luzum antara keduanya. Menyuruh semata-mata mentasawurkan malzum dan lazim. Han dihukum lah lezihin ditanya kepada luzum antara keduanya. Han dihukum kepada luzum. Tetapi benar perantaraan lain baru dihukum kepada luzum. Jadi itu lazim bayi-bayi. Tak. Tak jatuh. Lagi contoh, tasawi zawaya yang le batnya li yang be'al lil qa'imataini lil musallat. Sang kan? Lil musallat ini kot lil qa'imataini. Sang. Tadi mana ni? Elen balik. Kalau tak turang kan? Elen tak turang. Lagi contoh, tasawi zawaya sudut yang tiga bagi segitiga bagi dua koh sudut siku. Nyaman? Lagi contoh, tasawi zawaya, zawaya sudut, zawaya salas sudut yang tiga bagi musallat, musallat segitiga, musallat segitiga. Segitiga kalau mempunyai tiga sudut. Jadi sama tiga sudut pada segitiga bagi dua buah kalimah. Kalimah adalah sudut siku. Dua buah sudut siku. Kalimah menurut tadi nilai. Yang pertama ada garis lurus. kemudian di tegaknya ada garis tegak lurus. Jadi lurus tuin sabo, lurus yudal tempat kenohnya sabo. Ketika tarik garis lurus di tengah garis lurus yang tuin, maka akan terjadi dua buah sudut di kiri dan di kanan. Sudut kenoh sabo sudut. Nyo sudut yang di sebelah nyo dan di kaki dikel palima. Maka apabila satu garis tegak lurus di atas garis tepat tuke, akan terjadi dua buah sudut palimah tuke. Belahnya palimah, belahnya palimah. Kemudian apabila kita membuat satu segitiga, satu garis yang sama ada garis, terjadi segitiga, di dalamnya ada tiga sudut. Tiga sudut pada segitiga bersamaan dengan dua sudut pada sudut siku. Sudut siku sama sudut segitiga enggak sama? Sudut segitiga lagi nyo. Sudut siku lagi nyo. Sudut dari sudut siku dan sudut umumnya sudut kami sudut siku. Segitiga akan terjadi daripada sudut siku, kecuali segitiga yang tidak sama panjang garisnya. Misalnya, dari kami tabo keno, tajok tabo dari tagonya keno. Nyo garis dari tago tado mana satu panjang dengan garisnya, maka terjadilah sudut siku yang pada tago. Tapi cuma punya segitiga tidak sama panjang, satu sudut segitiga baru sama dengan sudut siku. Sedangkan ibarat zawaya sanas, ketiga-tiga sudut siku sama dengan ketiga-tiga sudut segitiga sama dengan sudut siku. Ini yang mengambil tadi ini juga dari itu. Buka bangunan kedanda yang baik tadi. Kedanda dari baik. Tanda dari lubain berarti berhadap kepada lagi. Pengertian yang dibuat apa? Tiga sudut pada segitiga sama dengan dua sudut kalimah. Sudut kalimah garis lurus, garis tegak di atas, di tengah garis kiri. Maka yang terjadi adalah sudut siku. Sudut siku belahnya apa? Belahnya apa? Kak? Kecuali banyak makna sama. Kecuali yang jadi makna sama, tiga sudut pada segitiga, umpamanya sudut segitiga dari di 50 K. Tiga sudut volumenya sama kandungan dengan dua sudut pada kalimat. Kalimat 50 So, belakang dua buah kalimah dengan satu sudut, dengan tiga sudut siku, maka akan menjadi ukuran yang sama. Yang menyonyo lagi kan, ci tulung hitung ya. Menyonyo sama hasil ki, berarti tiga sudut siku sama luasnya dengan dua sudut siku. Picong ini, jawaban. Ini apa? Berapa tu? Berapa yang macam itu? Kak. Contoh dari wali ada contoh tasawi sudut tiga bagi segitiga bagi dua buah palimah, dua buah sudut siku. Wakan palu dan kadang-kadang dikatakan, namun beberapa tarikh yang lain bermula dan kadang-kadang dikatakan lain diatur lazim al-ladhi yang lazim daripada tasawur manzumnya oleh tasawurnya. Nah, pegang makna lazim baik, sesuatu yang lazim daripada mutasawur malsum langsung ke tasawur lazim. Ini udah dari kebanyakan itu. Ini makna baik, buno gubung makna lazim baik, lazim daripada mutasawurkan lazim dan malsum, mutasawurkan lusum antara keduanya. Nasib ta'rif lazim baik, lazim daripada mutasawurkan malsum toh langsung ke tasawur lazim. Yang tarikh tidak pernah ikut. Dan berulah tarikh yang pertama itu aham. Tarikh bayi pertama lebih umum daripada bayi yang kedua. Tapi wafihi nazarun. Ini mengelir. Menyuruh dengan semudahnya, dia harus mengerti. Ika pak ulen bahwa lazim bain dengan makna pertama lebih umum daripada makna yang kedua bagi kelompok orang. Sehingga itu lazim bain dengan makna akad, lazim bain dengan makna am. Ini macam hukum baju yang macam apa lain. Jadi bukan hukum dia akhirnya, hukumnya akhirnya yang jepol. Bagaimana lazim bain dengan makna am, lazim bain dengan makna akad. Lama lalu pun pernah urut debat melakai ke bukti kebenaran bahwa jin a'am ni Allah. Pernah melakai dalam itu. Ini benar adalah dia itu umum je ni khusus. Ada wajah umum je. Pakuan umum je ni khusus. Pakuan han umum khusus ni wajah ni macam. Baik umum khusus mutlak wai. Kedua awal a'am berarti yang kedua akhas, maka nisbah keduanya a'am khusus mutlak. Berarti setiap bain dengan makna yang kedua adalah bain dengan makna yang pertama. Kornya. Juga ada khas yang berarti. Mereka menulis yang ada mana pun terhadap. Mereka dah untuk ini. K. Yang terakhir adalah alat mufarik. Yang juga lazim. Alat mufarik adalah tabuh alat yang dia terpisah daripada mahiya. Terpisahnya ima sariu zawa. Kadang-kadang alatnya cepat hilang. Ini alat mufarik. Alat mufarik dan yang dia terpisah. Kadang-kadang cepat hilang. Bagi contoh merah getul, hanya ni pun merah muka awak dah getul, itu tak ada. Dan kuning muka awak dah pucat, yang jahat tak ada. Dan ada kala lambat hilang. Lagi contoh, syaibi wasyabab, tuha dan muda. Gedanya, Gino bersikul dengan muda. Mudanya malidi bagi gedanya, pajak gada mudanya. Lutut tak boleh, baru gada Tuha juga berdiri kat tempat. Banyak ada buku Tuha baginya. Lutut mati, ada juga berdiri. Jadi, yang disebut yang arat mufarid, arat boleh hilang, tapi hilangnya dalam waktu yang lama. Menyebunuh, situet yang boleh hilang dan hilangnya dalam waktu yang singkat. Maka arat mufarid terbagi dua, na yang cepat hilang dan na yang lambat hilang. Yang dia pertama terbukti dan na yang tidak hilang. Allahumma sallallahu alaihi wasallam.